Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat wa talabah, para jamaah Masjid Ash-Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya, Rabb yang senantiasa memberikan, melimpahkan kepada kita semua limpah nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan, diberi kemampuan untuk bisa puasa, salat tarawih dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sungguh semua ini terjadi karena nikmat, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Ikhwani fi din wal akhwat, para jemaah Masjid Ash-Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Tausiah kita pada sore hari ini dalam rangka menunggu iftar jama'i buka bersama di Masjid Ash-Shadiqul Amin, yaitu melanjutkan membaca kitab Fiqhul Muyassar, yang sore ini kita memasuki Mas'alatu Tasi'atu, pembahasan yang ke-9. Nah, masih di kitab Usholah, kitab yang membahas tentang sholat. Kita masuk di Mas'alatu Tasi'atu. Nah, kita langsung saja mulai. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, hukmu tarikis sholah, hukum orang yang meninggalkan sholat, yaitu orang yang tidak mengerjakan sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah, man taraka sholatah jahidan li wujubiha, siapapun yang tidak mengerjakan sholat karena membangkang, karena tidak menerima kewajibannya, artinya ya mengingkari sholat itu bukan suatu kewajiban. Fahuwa kafirun murtad, maka orang ini kafir murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Qala li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin, karena dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, dan mendustakan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Yaitu Allah SWT menyebutkan di banyak ayat dari Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan sholat, wa aqimu sholah wa atu zakah. Nah, di banyak hadis juga disebutkan bahwasanya sholat itu bangunan Islam, pondasinya, rukun Islam, bunyal Islam alal khoms. Islam dibangun di atas 5 perkara, kemudian disebutkan di antaranya adalah sholat. Nah, artinya sangat jelas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang wajibnya sholat. Kemudian orang ini mengingkari kewajiban tersebut, membangkang mengingkarinya. Maka apa hukumnya? Kafir murtad, karena mendustakan Allah, mendustakan Rasul dan ijma' kaum muslimin, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi, dan mendustakan kesepakatan para ulama tentang, mereka sepakat tentang wajibnya sholat. Qala amma man tarakaha tahawunan wa kasalan, adapun orang yang tidak mengerjakan sholat karena meremehkan sholat dan karena malas, Nah, artinya ia mengakui sholat itu wajib, mengakui. Namun dia malas, meremehkan sholat, tidak sholat karena malas atau karena gampanglah sholat nanti kalau sudah tua misal. Nah, orang seperti ini apa hukumnya? Nah, artinya orang ini mengakui kewajibannya, namun malas, meremehkan. Apa hukumnya? Qala fa sahihu, pendapat yang sahih, pendapat yang benar dari pendapat para ulama adalah anahu kafirun, dia kafir idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah. Dia juga kafir kalau selalu meninggalkan sholat wa bil kulliyah, dan semua sholat tidak dikerjakan. Artinya dari ia terkena kewajiban sholat sampai meninggal tuh enggak pernah kelihatan sholat. KTP-nya aja Islam. Nah, KTP Islam, atau kalau nikah ikut prosesinya orang-orang Islam ketika menikah. Nah, namun tidak pernah sholat. Nah, kalau ditanya agama apa Islam, sholat apa hukumnya, wajib, tapi enggak pernah sholat. Nah, orang seperti ini pendapat yang sahih yang kuat adalah kafir. Nah, kenapa? Apabila ia meninggalkan terus-menerus wabil kuliah dan semua sholat tidak dikerjakan. Nah, liqaulihi ta'ala anil musyrikin, karena firman Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang musyrik. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atawuz zaka fa ikhwanukum fiddin. Apabila mereka bertobat dan mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian fiddin, pada saudara agama. Qala fadala ala anahum illam yuhaqqiqu syarta iqamati shalah falaysu bi muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka jika tidak mewujudkan syarat menegakkan salat, maka mereka bukanlah orang-orang muslim. Karena disebutkan tadi fa in tabu wa aqamu shalah, jika mereka bertobat dan mengerjakan salat. Berarti ada syarat. Syarat ada in di situ, in harfu syartin wa jazimin, ya. Ada in syartiyah yang memiliki arti huruf syarat. Jika mereka bertobat dan mengerjakan salat. Artinya kalau tidak bertobat, tidak mengerjakan salat, maka bukan saudara kita. Karena disebutkan di situ fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka salat, jika mereka bertobat, mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Nah, kalau tidak salat, ya berarti bukan saudara kita. Berarti bukan orang Islam. Itu mafhumnya. Qala fadala ala annahum illam yuhaqqiqu syarta iqamati shalah falaysu bi mu'minin. Falaysu bi muslimin. Naam. Dalil ini menunjukkan bahwasanya mereka apabila tidak mewujudkan syarat mendirikan sholat, maka mereka bukanlah kaum muslimin. Wala ikhwatan lana fiddin, bukan pula saudara kita dalam agama, bukan saudara se-Islam. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, jaminan antara kami dan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, siapapun yang tidak mengerjakan sholat, siapapun yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Walikali sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna bina rajuli wa bina syirki wal kufri tarkas sholat. Sesungguhnya jaminan antara atau pembeda antara seseorang dan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, kalau amma mangkana yusoli ahyanan wayatruku ahyanan, adapun orang yang kadang sholat kadang tidak sholat, adapun orang-orang kadang sholat kadang tidak sholat, ya, sholat maghrib isya, sholat duhur asar, tidak sholat, masih di sawah, masih di kebun, ya, tanggung atau repot ganti baju dan lain sebagainya, alasannya itu. Nah, atau sholatnya nanti kalau Ramadan. Itu berarti kadang sholat kadang tidak. Amma man kana yusholli ahyanan wa yatruku ahyanan, adapun orang yang kadang sholat kadang tidak sholat, au yusholli fardhon au fardhain, atau sholat satu sholat wajib atau dua sholat wajib saja, hanya satu wajib atau dua wajib, yaitu kalau sholat maghrib isya saja tiap hari, atau kalau jumatan baru sholat, berarti satu aja yang wajib. Bagaimana hukumnya mereka ini? Fadzohir, dohirnya anahu la yakfur, mereka itu tidak kafir. Li anahu lam yatruk ha bil kuliyah, karena mereka tidak meninggalkan semua sholat, masih ada sholat yang dikerjakan. Kama huwa nasul hadis, seperti yang disebutkan secara jelas oleh hadis. Apa hadis tadi? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nah, kalau di situ disebutkan meninggalkan sholat, bukan meninggalkan tarku ba'di sholat atau tarku sholatin wahidatin. Bukan dikatakan meninggalkan sebagian sholat berarti kafir, meninggalkan satu sholat berarti kafir. Enggak begitu hadisnya. Hadisnya disebutkan tarku sholat, meninggalkan sholat berarti meninggalkan semua sholat. Nah, kalau fahada tarka sholat, ini orang ini meninggalkan sholat, yaitu yang kadang sholat kadang tidak, dia itu meninggalkan sholat. La sholata wal aslu baqa'u islam, bukan meninggalkan semua sholat. Nah, dia meninggalkan sholat namun tidak semua sholatnya. Wal aslu baqa'u islam, dan secara asal orang itu masih tetap keislamannya, hukum asalnya. Fala nukhrijuhu minhu illa biyakin, maka kita tidak boleh mengeluarkan dia dari keislamannya melainkan dengan perkara yang yakin. Famatsabata fi yaqin, perkara yang tetap yang datang dengan keyakinan, la yartafi'u illa biyakin, tidak akan hilang melainkan dengan keyakinan. Nah, seorang mengucapkan syahadat masuk Islam, syahadatain, melakukan amalan-amalan Islam, ya, maka dihukumi Islam karena telah jelas sabit keislamannya dengan mengucapkan tadi. Nah, meskipun bisa jadi pura-pura, ya, pura, artinya di hatinya belum tentu meyakini, namun seketika zahirnya mengucapkan kalimat syahadat, maka orang tadi terlindungi, seperti dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika perang ada orang yang mau dibunuh, kafir harbi yang mau dibunuh, lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, mengakui Islam, tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Lalu setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah berita itu, maka Rasulullah memanggil Usama bin Zaid, ditanya apakah engkau membunuh dia setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Usama bin Zaid menjawab, dia mengatakan itu karena takut mau dibunuh, perang, posisi perang mau dibunuh, daripada dibunuh saya masuk Islam saja karena jelas ada tanda-tandanya. Nah, maka Rasul tambah marah. Nah, afala ankubu an qulubiha ay asyqu qulubahu. Nah, apakah engkau membelah dadanya sehingga engkau tahu apa yang ada dalam hatinya? Ya, au kama qol. Terus Rasul mengulang-ulang kata tersebut sampai Usama bin Zaid berkata, andaikan aku pada hari itu belum masuk Islam, andaikan belum masuk Islam, alangkah baiknya. Kenapa? Karena dimarahi oleh Rasulullah ketika itu, membunuh orang yang mengucapkan kalimat syahadatain, menyatakan la ilaha illallah, namun disangkanya orang tadi mengucap karena takut. Nah, perkara karena takut atau tidak karena takut bukan urusan kita, yang penting dihukumi secara dohirnya sholat, dohirnya mengamalkan amalan Islam, atau dohirnya mengucapkan syahadat, ya. Nah, maka itu adalah saudara kita, saya mampus kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, ketika kita mendapati orang ini mengucapkan syahadatain, menyatakan masuk agamanya Islam, berarti secara asal tetap hukumnya ada, hukum keislamannya ada. Tidak boleh dikeluarkan dari keislaman kecuali dengan perkara yang pasti. Seperti apa perkara yang pasti? Seperti kalau dia murtad, masuk gereja, ibadah di gereja, atau menyatakan kepada orang-orang gereja saya pindah agama misalnya, berarti pasti. Nah, atau melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah dewa-dewa atau para wali. Nah, pasti melakukan perkara yang pasti, namun untuk perkara kesyirikan ini tidak semudah itu kita langsung mengkafirkan ya. Karena bisa jadi ada mawani. Yang murtad jelas. Yang murtad pindah agama itu jelas kita kafirkan. Nah, yang melakukan kesyirikan, banyak kaum muslimin yang melakukan A, B, C, D ya. Nah, itu perbuatan mereka syirik tidak diragukan lagi, namun bisa jadi ada penghalang. Bisa jadi juga mereka setelah itu dikasih tahu terus tobat, meninggalkan kan. Nah, kalau kita terburu-buru menghukumi mereka itu kafir musyrik, ternyata besoknya dia bertobat, tahu kalau itu kesalahan, meninggalkan. Sedangkan kita sudah menghukumi dia musyrik. Mengerti? Sehingga kita tidak buru-buru menghukumi orang-orang yang zahirnya Islam melakukan perbuatan-perbuatan tadi, karena bisa bodoh, tidak tahu ilmunya, belum sampai yang benar dan lain sebagainya. Barangkali ada udur-udur seperti tadi. Nah, ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi untuk taklim kita sore ini tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukumnya jika meninggalkan sholat itu karena membangkang kewajiban, hukumnya kafir. Jika karena malas, meremehkan, maka hukumnya apa? Jika karena malas, mengakui kewajiban namun malas, maka dirinci. Kalau meninggalkan sholat terus, nggak sholat, nggak ada sholat pun, nggak ada satu sholat pun yang dikerjakan, maka sama hukumnya kafir. Karena nggak ada amalannya, hanya sebatas pernyataan, nggak ada amalan. Namun ketika ada amalan sholatnya, kadang sholat, kadang tidak. Nah, menurut pendapat yang kuat yang disebutkan di kitab ini, orang tadi masih Islam. Nah, masih Muslim. Barakallahu fikum. Ya, kita tambah sedikit. Nah, perkataan Ibnu Qayyim rahimahutaala tentang dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa mencuri, berzina dan lain sebagainya ya. Nah, di masyarakat kita, orang yang mencuri, berzina, minum khamr, orang yang rusak, orang yang bejat, dia enggak sholat ya dianggap biasa aja, padahal yang paling besar dosanya yang tidak sholat. Nah, itu. Nah, kita baca perkataan Ibnul Qayyim rahimahutaala. Ya, di sini ada ya, tapi kita baca yang di sebelahnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahutaala di Kitabus Shalah, la yakhtaliful muslimun anna tarkas sholati mafruḍati amdan min a'dhami dhunub. Kaum muslimin tidak berselisih, artinya kaum muslimin sepakat bahwasanya meninggalkan sholat wajib, bahwasanya tidak mengerjakan sholat wajib amdan dengan sengaja, min a'zami dzunub, termasuk dari dosa yang paling besar, wa akbarul kabair, dan perbuatan kabair yang paling besar tentunya setelah kesyirikan ya, wa anna ismahu a'zam min ismi qatlin nafsi wa akhdil mal, dan bahwasanya dosanya itu lebih besar daripada dosa membunuh jiwa, daripada dosa mengambil harta, mencuri, wa min ithmi zina, daripada dosa berzina, wa sariqa, dosa mencuri, wa syur bil khomri, meminum minuman keras. Nah, lihat, dosanya lebih besar daripada dosa qatlin nafs, membunuh jiwa, wa akhdul amwal, mengambil harta, itu merampas atau merampok, dan dari dosa zina, berbuat mesum, dan dari mencuri, dan dari minum-minuman keras. Wa anahu muta'arradun li'uqubatillahi wa sukhtihi wa khisihi. Dan bahwasanya pelakunya terancam mendapatkan siksa Allah, kemurkaan Allah dan kehinaan fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fumakhtalafu fi qatlihi wa fi kafiyati qatlihi wa fi kufrihi. Kemudian para ulama berselisih tentang orang ini dibunuh atau tidak, yang enggak sholat tadi, wa kaifa fi kafiyati qatlihi, dan cara membunuhnya, wa fi kufrihi, dan tentang kufurnya orang tersebut. Artinya hukuman orang yang sholat dibunuh. Itu hukum Islam, dibunuh sebenarnya. Kenapa saking besarnya dosa meninggalkan sholat, ya. Kalau fa'afta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wa Abu Amr al-Auza'i wa Abdullah ibn Mubarak wa Hamad bin Zaid wa Waqi' ibn Jarrah wa Malik wa Anas wa Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahawai wa ashabuhum bi annahu yuqtal. Nah, para ulama berikut ini berfatwa seperti Sufyan bin Sa'id al-Thawri, Abu Amr al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Hamad bin Zaid, Waqi' bin Jarrah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, para ulama-ulama besar, para imam, wa ashabuhum, dan sahabat-sahabat mereka, bi annahu yuqtal, bahwasanya orang ini yuqtal, dibunuh. Siapa ini orang yang tidak sholat? Fumakhtalafu fi kafiyati qatlihi, lalu mereka berselisih tentang bagaimana cara bunuhnya. Faqala jumhuruhum, jumhur ulama berkata, yuqtal bisayid, dibunuh dengan pedang, dorban, tebas dengan pedang. Fi unuqihi, di lehernya, berarti dibunuh beneran. Waqala ba'du syafi'iyah, dan sebagian ulama syafi'iyah berpendapat, yudrabu bil khosyab ila an yusalliya aw yamut, dipukul dengan kayu sampai dia mau sholat atau meninggal. Kalau enggak mau sholat terus pukul lagi. Mau sholat enggak? Enggak, pukul terus. Iya mau sholat, ya berhenti pukul, tapi dengan kayu, ya. Ini menurut pendapat ulama syafi'iyah. Waqala Ibnu Sarad, be safe hatta yamut. Ibnu Sarad berkata dipukul dengan pedang sampai ia meninggal. Li'anahu ablag fi jazrihi wa arja liruju'ihi. Karena hukuman dipukul dengan pedang ini lebih kuat dalam menghardik dan lebih memungkinkan dia itu kembali kepada sholat lagi, mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian kita baca lagi tambah sedikit dari ucapan Imam Syaukani rahimahullah di kitab beliau Nail Author. Nah, setelah menyebut hadis bainar rajuli wa bainal kufri tarku shalah, pembeda antara seseorang dan kekufuran adalah, jaminan antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. 6. Rawahu jama'ah ila Bukhari wa Nasa'i. Beliau berkata, al hadis yadulu ala anna tarka sholati min mujibatil kufri. Hadis di atas menunjukkan bahwa meninggalkan sholat termasuk dari perkara yang mengharuskan menjadikan kafir, menjadikan kafir. Wala khilafa bainal muslimin fi kufrihi man taraka shalah mungkiran li wujubiha. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin tentang kafirnya orang yang tidak salat karena mengingkari kewajibannya. Karena mengingkari kewajiban itu kafir. Illa an yakuna qariba ahdin bil Islam, kecuali orang yang baru masuk Islam. Aulam yukhalitul muslimin muddatan yablughuhu, atau orang yang tidak bergaul dengan kaum muslimin, hidupnya menjauh dari kaum muslimin dalam masa yang lama. 6. Kemudian lam ya, tidak sampai yablughuhu fi hal wujubi shalah, tidak sampai tentang wajibnya salat kepada dia. Nah, orang ini masih dimaklumi, orang yang apa ini, yang baru masuk Islam atau yang jauh dari masyarakat Islam, tidak mengerti sholat, tidak mengerjakan sholat, itu masih dimaklumi. Kalau wa ingkana tarkuhu laha katakasulan ma'atikadi liwujubiha, apabila tidak mengerjakan sholatnya karena malas disertai dengan keyakinan wajibnya sholat, kama huwa halu kathirin minanas, seperti keadaan kebanyakan orang sekarang, faqad ikhtalafan nasu bidzalik, maka manusia berselisih tentang perkara tersebut. Maksudnya para ulama berselisih tentang hukum orang yang tidak sholat karena malas dalam keadaan dia meyakini kewajibannya. Kalau fadhahabal itratu wal jamahir minasal fal khalaf, itrat dan jumhur ulama dari salaf dan khalaf berpendapat, siapa jumhur ini? Minhum Malik, Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, ila anahu la yakfur, berpendapat tidak kafir. Jumhur ulama dari Salaf dan Khalaf, Imam Malik, Imam Syafi'i, la yakfur, tidak kafir. Bal yafsuk, bahkan orang ini fasik. Siapa nih yang enggak kafur? Orang yang tidak sholat karena malas namun mengakui kewajibannya. Nah, bahkan fasik. Fa in taba wa illa qatalnahu, kalau dia bertobat diterima tobatnya di, sebagai kaum muslimin, saudara kita. Wa illa, jika tidak mau bertobat, qatalnahu haddan, maka dia kami bunuh sebagai had, hukuman. Kazanil muhsan, seperti hukuman orang berzina yang sudah punya istri, yang sudah berkeluarga. Walakinahu yuqtalu bisayf, namun dibunuhnya dengan pedang. Wa dhahaba jama'atun minas salaf ila annahu yakfur. Dan jama'ah, sekelompok ulama dari salaf berpendapat yakfur, kufur, kafir. Siapa ini yang kafir? Orang yang tidak mengerjakan salat meskipun karena malas. Meskipun karena malas, ya. Wa huwa marwiyun an Ali ibn Abi Thalib. Dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa huwa ihda riwayataini an Ahmad ibn Hanbal, termasuk dari salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Wa bihi qala, pendapat ini juga disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak Ishaq bin Rahaway. Wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i, termasuk salah satu pendapat yang diyakini oleh sebagian ulama sahabat Imam Syafi'i. Wa dhahaba Abu Hanifah wa jama'ata min ahli al-Kufa wal Muzani wa sahibu Syafi'i ila annahu la yakfur wa la yuqtal. Dan sebagian jamaah, sekelompok ulama, dan Imam Abu Hanifah dan sekelompok ulama dari ulama Ahlul Kufa berpendapat, juga Al-Muzani, kurang lengkap bacaannya. Dan Abu Hanifah dan sekelompok ulama dari Ahlul Kufa dan Imam Muzani, sahibu Syafi'i, temannya Imam Syafi'i, berpendapat ila anahu la yakfur wa la yuqtal, tidak kafir, tidak dibunuh. Bal yu'azzar, bahkan diberi hukuman. Wa yuhbas, ditahan. Hatta yusolli, sampai dia mau sholat. Nah, kesimpulannya apa? Sebenarnya para ulama ini memiliki perhatian besar, ya, terhadap orang-orang yang tidak sholat. Nah, karena besarnya dosa tidak mengerjakan sholat. Apa perhatian mereka? Perhatian mereka menyampaikan bahwasanya dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa perzinahan, merampok, khamr, zina dan sebagainya. Kemudian yang tidak sholat juga dirinci, yang tidak sholatnya karena mengingkari kewajiban sholat jadi kafir. Yang masih mengakui kewajibannya namun dia malas, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah berselisih. Ada yang mengatakan tidak kafir namun diberi hukuman sampai dia mau bertobat, kalau gak mau bertobat dibunuh. Ada yang mengatakan kafir, ya. Ada yang mengatakan yang ketiga tadi, bahwasanya apa? Dia tidak kafir, tidak dibunuh, namun dipenjara, dihukum. Nah, ini menunjukkan apa? Begitu besarnya dosa meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf agak terlambat selesainya karena mulainya selesai, karena mulainya terlambat, ya. Jadi kita selesainya agak terlambat. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.